Caritana Para Rasul bab 4. Lemare sa'alana jeria, Imam Agung Ananias benpin pamimpin Yahudi mios ka Kaisaria, abereng ben pengacara si anyama tertulus. Sanapakna kajadia, pas ngadep ka Gubernur Felix sarta arepotagi Paulus. Ebek to esoro maju, tertulus laju arepotagi Paulus kantaria. Tuan Gubernur Semulje, edelim pemerintahan Epon, panjenengan negara abdina tarentem. Jukan dari kebijaksanaan Epon, panjenengan ampun banyak seepaleres sarang panjenengan. Kangkui kaparluan Epon, bangsa abdina. Sadaja Epon kepanika, etaremah kalaben pangregeun setalebet tengkina. Eman kak diman, ben abdina sadaja cek sakalangkongah ka panjenengan. Namung, supaya tak banyak bekto Epon, panjenengan setabuang. Abdina sadaja nyukunah kasokana panjenengan. Miar saagia repoten, abdina serengkes kak dito. Abdina sadaja pada mangkiin je oreng kak dito, tokang madeteng rarusu sebebeje. Eman kak diman oreng kak dito madeteng rarusu, e antarepon reng oreng Yahudi. Sarengan oreng kak dito, teti kapalana gerakan nipon reng oreng Nasaret. Oreng kak dito, lamala ampon nguti mana jiseh pada leman soce. Tapi sarang reng oreng Yahudi lacu itangkep. Abdina sadaja, amaksud ngatina oreng kak dito, menurut hukum agamana bangsa abdina tibi. Namung komandan Lesias Arbu, oreng kak dito dari abdina sadaja. Sarang makon sepajareng oreng seerpotaki oreng panika, pada ngadep ka panjenengan. Manabi panjenengan ampun mareksa oreng kak dito. Panjenengan tibi tanto miarsa dari oreng panika. Jek sadaja seeropotaki abtina parkara oreng kak dito pacet leres. Reng oreng Yahudi sebeda ija dia noro aguget Paulus kia sarta beneraki papa seeko cagi Tertulus. Gubernur jeria laju aparing tanda ka Paulus jek salerana ietini abu debu. Dedi Paulus adebu. Abdina oning cak panjenengan dadi hakim enegere kak dinto, ampon ataunan abida. Dadi abdina arasa seneng ngejuwagi pembilaan abdina, ya junani pon panjenengan. Panjenengan kenging nalek tegi tibi, cak tak lebih dari 12 are sikapongkor abdina entar ke Yerusalem asem bajanga. Reng-reng Yahudi tak oning mangki abdina, atau kar sarang pasera asaos. Ota benama kompol oreng ka angkui mabadara rusu epateleman soceh, ota bena eka dengan kebaktian, ota bena eka lima asaos, e dalam kota. Reng-reng kak dinto jugen, tak kira bisa abukte aki sedaja nasi iaran aki kak abdina, ia junane pon panjenengan. Pajet abdina kodung aku nih, ia junana panjenengan. Jo abdina nyembo alai pon pengetua abdina sedaja, minorot pengajaran pon Isa, sesareng reng-reng Yahudi yang kebsalah. Namong abdina ki parcaja ka sedaja epon si etoles e dalam kitab Mosa, sarang kitab beh binabi. Akati reng-reng Yahudi ke penikah, abdina jugan keduan, pengareben ka Allah jak sedaja na oreng bekal odi epole saambo na mateh, sedaja na oreng sesae, jugan secuba. Lantaran ke penikah, abdina terus aeh tiar epaku ongku, sebaja esena ate abdina tetap berseh e dalam panggiliana Allah sarang eade epon manusah. Saamponapan tahun tada Yerusalem, abdina abali ka kota kebenikah. Maringa kia bentuan peseka bangsa abdina sarangan jugen parlongatora kia korban ke Allah. Ebek to abdina ajelenaki maksud kebenikah, ringoreng kak dinto mangki abdina epadeleman soceh. Saampona abdina lastare ajalanaki opacara nyoce abek. Ebek to kepenikah, ekak disa tak benya oreng. Sarangan cuken tadak rerusu. Namong beda reng-reng Yahudi dari provinsi Asia. Reng-reng kepenikah, se sama stena beda ekak dinto se arepot ka penjenengan. Menabi beda se iaranakia ka abdina. Ota bena tikel mi oleh reng-reng kak dinto notoraki tibi kejahatan pun apa si epangki elakoni abdina. Ebek to abdina ia debeki ke mahkamah agama. Reng-reng kak dinto nampong bangki setong okara kak dinto saos si eko caaki abdina ia de epon. engki kak dinto. Kau le ia tili ia remangken, pola na kau le parcaja, je orang si mateh bekal epa audi ipole. Felix sila banyak ngegeli perkara pengajaran na Isa, pas notop sidanga perkara jeria. Sengkok mutosan na perkara ria. Debuna? Mun komendan Lesias, la deteng deena. Salah na jeria. Felix was aparing perintah kaparwira siapa serai aja ke Paulus. Sobaja Paulus tetap etahan, tapi sobaja iberi kebebasan sekuni, bengeteni cakancana ngatore pa'apa kaparlawana. Salana oleh pan berman are dari jeria, Felix rabu bi rajina seanyama Drusila. Drusila jeria orang Yahudi. Felix pasmakon orang ngonei Paulus. Ben salana jeria, laju miar saaki Paulus nerangaki perkara percaja ka Isa Almasih. Tapi bekto Paulus nerosaki abu-debu perkara kejujuran, bentah napso, ben okoman eare kiamat, Felix laju tako pas adebu. Kesak be na abelih kakenengan nasatiyah, bi sengko be na yolo kepole mun beda kesempatan. Sebetara jeria, Felix ngarep olia pese dari Paulus. Jeria sabebe, Felix libeliana makon orengon i Paulus, ia ceke abu-debu. Salana oleh 2 tahun, Gubernur Felix ekente Perkius Festus. Sarena Felix terongala atenareng orang Yahudi, jadi Paulus pagun e penjara.